Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan dars pada kitab Talkhis Fiqhil Faraid. Pada pertemuan terakhir kita mempelajari tentang urutan dari al-asabah. Dari mana atau dari sisi mana yang lebih kita dahulukan, naam, urutannya dari golongan al-asabah. Di sana ada tiga tolak ukur sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah dari sisi arah, jalurnya, naam, apakah dari atas atau dari bawah atau dari samping. Dan telah kita jelaskan bahwa dari sisi arah ini yang didahulukan adalah dari sisi apa? Al-furu', dari si jalur ke bawah. Kemudian al-usul. Kemudian ke atas. Kemudian barakallahu fikum al-hawashi, ke samping. Dan yang keempat adalah al-wala'. Ini dari sisi jalur atau dari sisi arah. Yang kedua adalah dari sisi al-aqrab, mana yang lebih dekat posisi antara dia dengan al-mayyit. Kalau seandainya berada pada satu jalur, nah, sama-sama dari jalur al-usul misalnya, ke atas, mana yang kita dahulukan? Naam, barakallahu fikum. Pada kajian kemarin, naam, yakni pada halaman 40, kita telah sampai pada pembahasan ini. Kita ulang, wa amma qurbul manzilah, di situ ada nomor ba. Wa amma qurbul manzilah fa idza kana al-asabatu fi jihatin wahidah. Kalau ada pun sisi kedekatan posisi, yakni apabila al-asabah mereka berada pada satu jalur, pada satu arah, bagaimana penyelesaiannya? Quddimal aqrabu manzilatan minal mayyit, maka yang didahulukan adalah orang yang paling dekat, naam, posisinya dengan al-mayyit. Fal aqrabu fi jihatil bunuwah wal ubuwah man kana aqallu wasitatan ilal mayyit. Yang paling dekat dari sisi al bunuwah, anak, al usul, wal ubuwah, enam. Fal aqrab fi jihatil bunuwah, yang paling dekat dari pada sisi atau pada arah al-bunuwah, yakni al-furu', naam, wal-ubuwah, ayah, kakek, yakni al-usul, ke atas, mangkana aqallu wasitatan ilal mayyit, yang paling sedikit perantara antara dia dengan al-mayyit. Contohnya dari sisi al-ubuwah, al-usul, seseorang meninggal, ahli warisnya ada ayah dan kakek. Ayah dan kakek, dua-duanya dari jalur yang sama, dari arah yang sama. Arah apa ini? Al-usul, yakni al-ubuwah. Naam, barakallahu fikum. Mana yang didahulukan? Yang paling sedikit perantara antara dia dengan al-mayyit. Mana yang paling sedikit? Ayah atau kakek? Ayah. Maka yang didahulukan di sini adalah ayah. Bahkan tidak ada perantara, langsung. Sementara kakek, barakallahu fikum, ada satu perantara. Atau meninggal seseorang kemudian ada ahli warisnya, barakallahu fikum, naam, anak, satu anak laki-laki dan satu cucu laki-laki. Jalurnya sama dari al-furu' ke bawah. Naam, tentunya di sini yang didahulukan yang paling dekat posisinya dengan al-mayyit yakni anak. Naam. Ini dari sisi al-ubuwah wal naam, al-bunuwah wal ubuwah. Naam. Wal aqrab fi jihati furu'il ubuwah. Kemudian yang ketiga, naam, masih dalam pembahasan yang kedua dari sisi kedekatan. Poin yang ketiga, tadi kita sudah bahas dari sisi al-bunuwah bawah dan ke atas. Sekarang ke samping. Wal aqrab fi jihati furu'il ubuwah. Yang paling dekat dari arah cabang dari ayah. Naam. Apa yang dimaksud dengan cabang dari ayah ini? Furu'ul ab hum wa hum al-ikhwah wa abna'uhum. Wa inna zalu al-aqrab fal-aqrab. Cabang dari ayah. Naam. Yakni saudara dari al-mayyit. Dan putra-putra dari saudara tersebut, ponakan, ponakan dari al-mayyit. Wa inna zalu, dan terus ke bawah, fal-aqrab, maka dari terusannya ini yang didahulukan yang paling dekat. Nah, nanti akan kita bahas. Thumma furu'u abil ab. Jadi yang didahulukan adalah cabang dari ayah. Nah, ini dari golongan Al-Hawashi. Nah, ini golongan Al-Hawashi ini adalah cabang dari ayah. Cabang dari ayah dan cabang dari kakek. Nah, mana yang didahulukan? Cabang dari ayah atau cabang dari kakek? Nah, barakallahu fikum, dikatakan di sini yang didahulukan adalah furu'ul ab, cabang dari ayah. Siapakah mereka cabang dari ayah ini? Saudara dan anak-anak dari saudara tersebut atau cucu dari saudara tersebut terus ke bawah. Naam. Yakni saudara dari al-mayyit, naam, atau ponakan al-mayyit atau anak dari ponakan al-mayyit. Ini yang didahulukan. Tsumma furu'u abil ab. Kemudian cabang dari kakek. Yang kedua. Tadi cabang yang dari ayah, kemudian cabang dari kakek. Siapa ini cabang dari kakek? Wahum al-a'mam wa abna'uhum. Mereka adalah paman-paman dari al-mayyit dan putra-putra dari paman-paman tersebut. Nah, wa inna zalu, walaupun terus ke bawah, al-aqrab fal-aqrab. Yang lebih dekat didahulukan dibandingkan yang lainnya. Thumma furu'u jadil ab. Kemudian cabang dari kakek dari ayah. Cabang kakek dari ayah. Wahum a'mamu abil mayit. Yang mana mereka adalah paman-paman dari ayahnya al-mayyit. Wa abna'uhum, dan putra-putra dari paman tersebut. Wa inna zalu al-aqrab fal-aqrab. Wa hakadha nakul. Dan terus ke atas. Naam. Furu'u kulli abin wa inna zalu aqrab min furu'i man fawqahu. Cabang dari setiap ayah, walaupun terus ke bawah, itu lebih dekat dari cabang ke atas. Naam. Wal aqrab fi furu'i kulli abin aqalluhum wasitatan ilaihi. Dan yang paling dekat pada cabang setiap ayah adalah yang paling sedikit perantara antara dia dengan al-mayyit. Naam. Barakallahu fikum. Kita tuliskan. Kemarin kita sudah menjelaskan ada tiga dasar yang dengannya kita, naam, barakallahu fikum, mendahulukan sebagian dari asobah dibandingkan yang lainnya. Yang pertama apa? Arah. Kemudian apa? Naam, kedekatan. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Apa? Naam. Barakallahu fikum. Yang ketiga apa tadi? Naam, yang paling kuat. Barakallahu fikum. Ini sudah kita bahas. Naam. Sekarang pembahasan kita adalah dari sisi kedekatan. Naam, dari sisi kedekatan itu ada tiga. Dibagi menjadi tiga. Naam. Kalau dari sisi yang pertama adalah dari sisi ke bawah dan ke atas. Yang paling dekat adalah yang paling sedikit perantara antara dia dengan al-mayyit. Nah, kemudian sekarang adalah yang pembahasan yang ketiganya adalah cabang dari ayah. Cabang dari ayah. Nah, cabang dari ayah, cabang dari kakek, cabang dari buyut. Terus ke atas. Nah, mana yang didahulukan dari furu' ini? Nah, yang pertama yang didahulukan adalah cabang dari ayah. Cabang dari ayah. Siapakah mereka? Nah, saudara. Saudara kandung dari al-mayyit dan anak-anaknya. Terus ke bawah. Nah, cabang dari al-mayyit. Misalnya al-mayyit. Al-mayyit. Nah, punya ayah. Barakallahu fikum. Dari ayah ini bercabang, punya anak, ibnun. Sehingga status dia dengan al-mayyit ini adalah akhun, saudara. Barakallahu fikum. Terus ibnun ini juga punya anak. Nah, ini dan ini bagi al-mayyit adalah furu'ul ab, cabang dari ayah. Kenapa dinamakan dengan furu'ul ab? Furu' itu cabang artinya. Kenapa dinamakan dengan furu'ul ab? Karena baik ini dan ini bertemunya dengan al-mayyit, bertemu dengan al-mayyit pada ab. Nah, al-mayyit silsilah nasabnya antara al-mayyit dengan ini dan ini bertemunya di mana? Al-ab. Sehingga ini diistilahkan dengan furu'ul ab, cabang dari ayah. Terus ke bawah. Nah, ini punya cucu. Nah, punya cucu lagi. Barakallahu fikum. Ini cabang furu'ul ab dari al-mayyit. Ini yang didahulukan. Yang kedua, nah, adalah cabang dari kakek. Siapa mereka? Paman al-mayyit, paman dan anak-anaknya atau putra-putranya. Nah, barakallahu fikum. Paman dan putra-putra dari al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Contohnya di sini al-mayyit. Nah, punya ab. Ini punya ab juga. Berarti ini statusnya dengan al-mayyit apa? Kakek. Nah, kakek ini punya anak, ibnun. Ini statusnya dengan ayahnya al-mayyit apa? Saudara. Nah, maka ini ibnul jad atau akhul ab, saudara dari ayah, yakni paman dari al-mayyit. Ini adalah furu' abil ab. Dinamakan dengan furu' abil ab. Kalau ini adalah furu'ul ab. Yang pertama tadi ini furu'ul ab. Ini contohnya. Kalau ini apa? Yang kedua furu'ul abil ab. Cabang dari kakek. Nah, cabang dari kakek. Terus ke bawah. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah cabang dari kakek. Seumpamanya seorang mayit meninggal. Mayit, ada seorang mayit. Kemudian ahli warisnya adalah barakallahu fikum, paman dan keponakan. Nah, paman dan keponakan dari al-mayyit. Saya gambarkan di sini. Nah, al-mayyit. Nah, abun. Sementara abun ini juga punya anak, terus punya anak. Nah, ini al-mayyit. Mayyit. Kemudian ahli warisnya ada dua. Ini sudah tidak ada, ini sudah tidak ada, ini sudah tidak. Yang ada ini sama ini. Ini hubungannya dengan al-mayyit apa? Paman, paman kandung. Nah, saudara dari ayah. Kalau ini apa? Anak dari saudara, yakni ponakan. Mana yang kita dahulukan? Nah, antara paman dan keponakan dari al-mayyit. Nah, barakallahu fikum, siapa yang bisa jawab? Paman. Ah? Keponakan, ahsanta. Keponakan. Nah, kenapa ponakan lebih didahulukan? Karena dia adalah furu'ul ahab, cabang dari ayah. Bertemunya dengan al-mayyit pada ayah. Secara silsilah nasab bertemu dengan al-mayyit pada ayah. Nah, beda dengan paman. Barakallahu fikum. Hatta walaupun sampai ke bawah seperti ini. Nah, anaknya anak dari keponakan, anak dari keponakan. Nah, anak dari keponakan, yakni cucu saudaranya. Nah, cucu saudaranya. Barakallahu fikum. Ahli warisnya ada cucu dari saudaranya dan ada pamannya. Nah, mana yang didahulukan? Anak dari keponakan, cucu dari saudara. Kenapa? Karena cucu dari saudara ini cabang dari ahab. Sementara paman, barakallahu fikum, adalah cabang dari kakek. Nah, dari yang kita pelajari di sini adalah cabang dari ayah. Ini yang paling pertama. Nah, didahulukan. Kemudian cabang dari kakek, yakni paman dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah cabang dari siapa? Nah, kakek buyut. Nah, kakek dari ayah. Sebagaimana yang sudah kita baca dari pernyataan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, wa hakadha naqul, kata Asy-Syaikh, furu'u kulli abin wa inna zalu aqrab min furu'i man fawqahu. Cabang dari ayah, cabang dari ayah. Nah, saudara al-mayyit dan anak-anaknya terus ke bawah. Nah, itu lebih dekat. Lebih dekat daripada cabang yang di atasnya, cabang dari kakek. Nah, walaupun langsung cabangnya langsung. Nah, enggak turun terus enggak terus ke bawah. Barakallahu fikum. Wal aqrab fi furu'i kulli abin aqalluhum wasitatan ilaihi. Dan yang paling dekat, nah, pada setiap turunan adalah yang paling dekat. Nah, adalah yang paling dekat. Misalnya al-mayyit meninggal, kemudian ahli warisnya adalah keponakan dan anak dari keponakan. Nah, tentunya yang didahulukan di sini adalah keponakan dari al-mayyit. Dia lebih dekat perantaranya. Nah, barakallahu fikum, antara dia dengan al-mayyit. Berikutnya adalah wal aqrab fi jihatil wala, yang lebih dekat dari sisi al-wala. Dari sisi al-wala, yakni antara budak dengan orang yang memerdekakannya. Baik yang dimerdekakan secara cuma-cuma, yakni langsung dimerdekakan, atau dengan al-mukatabah, atau dengan al-mukatabah, yakni antara budak dengan majikan membuat perjanjian bahwa dia dibebaskan dengan syarat dia memberikan imbalan kepada majikan. Nah, baik secara tunai ataupun dengan mencicil. Ini al-wala. Yani al-mu'tiq berhak, yang memerdekakan budak berhak untuk mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakannya, dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Jadi warisan di sini hanya dalam dari satu arah saja, dari satu arah saja. Al-mu'tiq. Lalu barakallahu fikum, al-ansabah dari sisi al-wala ini, yakni al-mu'tiq. Yang pertama adalah yang memerdekakannya langsung. Yang pertama yang didahulukan adalah yang memerdekakan budak tersebut. Nah, secara langsung. Itulah yang didahulukan barakallahu fikum untuk mendapatkan warisan dari mantan budak yang dimerdekakannya tadi. Tsumma asabatuhu. Kemudian asabah dari al-mu'tiq. Ahli waris dari golongan asabah dari yang memerdekakan budak tadi. Yakni al-mu'tiqnya sudah meninggal. Yang memerdekakan sudah meninggal. Nah, akan tetapi asabah dari al-mu'tiq ini masih ada. Nah, ada saudaranya, saudara laki-laki dari al-mu'tiq, dan ada putra dari al-mu'tiq. Nah, kemudian budak tersebut meninggal. Siapakah yang berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut? Nah, adalah asabah dari al-mu'tiq tadi, asabah dari yang memerdekakan tadi, sesuai dengan urutan asabah di dalam nasab. Katartib asabatin nasab, sesuai dengan urutan asabah dari sisi nasab. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang sudah kita pelajari di atas tadi. Nah, mithaluhu fi jihatil bunuwah. Sekarang kita akan masuk dari sisi pada contoh-contohnya. Kita akan masuk pada contoh-contohnya. Kita sudah membahas keterangan-keterangan tentang sisi yang kedua ini, yakni kedekatan. Nah, barakallahu fikum, bagaimanakah yang takaran atau kriteria yang dijadikan ahli waris, sebagian ahli waris lebih dekat dengan al-mayyit daripada yang lainnya. Nah, tadi kita sebutkan dari sisi al-bunuwah, kemudian al-ubuwah, nah, kemudian furu'ul-ab dan furu'ul-abil-ab. Nah, sekarang kita masuk pada contohnya. Mithaluhu fi jihatil bunuwah, contohnya dari sisi anak. Nah, keturunan al-furu' an yamuta syakhsun an ibnihi wa ibni ibnihi. Seseorang meninggal, kemudian yang dia tinggalkan dari ahli warisnya adalah anaknya dan cucunya. Anaknya dan cucunya. Siapakah yang berhak yang dijadikan sebagai asabah? Falil ibni jami'ul mal ta'siban. Maka harta diperuntukkan untuk anak seluruhnya. Ta'siban, sebagai asabah secara tunggal. Nah, cucu bagaimana? Cucu enggak dapat. Cucu tidak dapat. Barakallahu fikum. Misalnya seseorang meninggal, seseorang punya dua anak, dua-duanya laki-laki. Kemudian anak yang pertama sudah meninggal. Ya, anak yang pertama ini punya anak laki-laki, yakni cucu dari al-mayyit. Nah, sehingga oleh karena itu dari ahli warisnya atau dari kerabatnya yang tersisa dua, anak yang kedua, kemudian cucu dari anak yang pertama. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Maka harta diperuntukkan untuk anak yang kedua tadi, karena anak pertama sudah meninggal. Terus lalu bagaimana dengan anak dari anak yang pertama tadi, cucu dari al-mayyit? Enggak dapat. Secara hitungan syar'i tidak dapat. Nah, tidak mendapatkan warisan. Nah, kasihan. Nah, enggak dapat. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yata'addaha, barang siapa, wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam annar. Lalu bagaimana kalau seandainya si al-mayyit kasihan, bisa jadi sebelum dia meninggal dia berwasiat. Nah, sepertiga. Nah, maksimal sepertiga untuk cucu. Nah, barakallahu fikum. Karena dia tidak termasuk dari ahli waris. Wa mithaluhu fi jihatil ubuwah. Contohnya dari arah al-ubuwah, dari arah ke atas. An yamuta syaksun an abihi wa jaddi. Seseorang meninggal. Kemudian kerabat yang dia tinggalkan ayah dan kakeknya. Falil ab jami'ul mal ta'siban. Maka harta diperuntukkan semuanya untuk ayah sebagai asobah. Adapun untuk kakek enggak dapat sama sekali. Naam. Barakallahu fikum. Karena posisinya terhalangi oleh ayah. Kakek enggak dapat karena ada ayah. Naam. Wa mithaluhu fi jihati furu'il ubuwah. Contohnya pada arah cabang dari ayah, cabang dari ayah, an yamuta syakhsun an ibni ammihi wa ammi abihi. Nah, seseorang meninggal dari anak-anak pamannya. Nah, barakallahu fikum. Cucu dari sepupunya. Nah, wa ammi abihi, dan paman dari ayahnya, saudara dari kakeknya. Nah, ahli warisnya ada dua, atau kerabat yang dia tinggalkan ada dua, saudara dari kakeknya dan cucu dari keponakannya. Mana yang didahulukan di sini? Fali ibni ibnil am. Maka anak-anak-anak paman, barakallahu fikum, yakni cucu dari sepupunya, lebih didahulukan, sehingga seluruh harta diperuntukkan untuknya sebagai asobah. Lalu saudara dari kakeknya tidak dapat. Nah, barakallahu fikum, karena cabang dari kakek lebih didahulukan daripada cabang dari buyut. Nah, kakek buyut. Barakallahu fikum. Cabang dari kakek, karena walaupun dia terus ke bawah, nah, terus keturunan ke bawah, akan tetapi dari silsilah nasab, nah, bertemunya lebih dekat dengan al-mayyit daripada, barakallahu fikum, saudara dari kakek. Karena saudara dari kakek ini, nah, bertemunya pada buyut, kakek buyut. Sementara, nah, cucu dari keponakan bertemunya pada kakek. Nah, cabang dari kakek lebih didahulukan daripada cabang dari buyut. Nah, sehingga oleh karena itu harta diperuntukkan di sini untuk cucu dari keponakan. Wa mithalun tsani, contoh yang kedua. An yamuta syakhsun an ibni ammihi wa bani ibni ammihi. Fali ibnil am jami'ul mal ta'siban. Seseorang meninggal. Kemudian kerabat yang dia tinggalkan adalah anak dari pamannya, yakni sepupu, saudara sepupu. Nah, dan cucu dari pamannya, anaknya sepupu tadi, anaknya sepupu. Nah, yakni cucu dari paman. Yang pertama apa? Anak dari paman. Yang kedua, cucu dari paman. sama-sama bercabang dari siapa? Bercabang dari mana ini? Dua-duanya bercabang dari kakek. Nah, bercabang dari kakek. Dua-duanya bercabang dari kakek. Mana yang kita dahulukan? Sepupu atau anak dari sepupu? Nah, sepupu. Nah, karena jaraknya. Nah, wasithah perantaranya antara dia dengan al-mayyit lebih dekat daripada anak dari sepupu. Nah. Barakallahu fikum. Wa mithaluhu fi jihatil wala. Dan contohnya dari sisi al-wala adalah an yamuta syakhsun. Al-wala ini adalah warisan yang terkait antara al-mu'tiq dengan al-atiq, yang memerdekakan budak dengan budak yang dimerdekakan. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sebutkan, dengan syarat bahwasanya al-atiq, budak yang dimerdekakan tadi, tidak memiliki ahli waris dari golongan asobah. Nah, dengan catatan bahwa budak tadi, mantan budak tadi, tidak memiliki ahli waris dari golongan asobah. Siapa saja? Saudara laki-laki, ayahnya, anak laki-lakinya. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya dia tidak memiliki ahli waris dari golongan asobah, maka al-mu'tiq yang memerdekakan berhak untuk mendapatkan warisan darinya. Contohnya an yamuta syakhsun an ibni mu'tiqihi wa ammi mu'tiqihi. Seseorang meninggal, yakni mantan budak tadi meninggal, yang memerdekakannya sudah tidak ada, juga sudah meninggal sebelumnya, maka harta warisan dari budak tadi, mantan budak ini, diperuntukkan untuk asobah dari yang memerdekakan. Siapa saja? Nah, di sini disebutkan nama ada dua, anak dari yang memerdekakan, paman dari yang memerdekakan. Mana yang didahulukan? Fali ibnil mu'tiq jami'ul mal ta'siban. Maka yang didahulukan di sini adalah putra dari al-mu'tiq yang memerdekakan. Seluruh hartanya untuknya sebagai asobah. Nah, sementara untuk paman tidak ada. Sementara untuk paman tidak ada. Misalun tsani, contoh yang kedua. An yamuta syakhsun an ibni akhi mu'tiqihi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah cicit dari saudara yang memerdekakannya. Nah, yakni yang memerdekakan punya saudara. Saudara ini punya cicit. Nah, punya cicit keturunan yang ketiga darinya. Barakallahu fikum. Wa ammi mu'tiqihi, dan paman dari yang memerdekakannya. Nah, antara paman dengan cicit dari saudara, barakallahu fikum, mana yang didahulukan? Sesuai dengan yang tadi kita pelajari, bahwa kalau paman itu cabang dari kakek, sementara keturunan dari saudara ini adalah cabang dari ayah. Nah, tentunya yang didahulukan adalah keturunan dari saudara, karena dia bercabang dari ayah. Fali ibni akhil mu'tiq, maka untuk cicit dari saudara yang memerdekakan, seluruh harta sebagai asobah. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan yang kedua. Nah, dari urutan al-asobah. Nah, dari sisi arah sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua dari sisi kedekatan dengan al-mayyit. Pembahasan berikutnya adalah al-quwah, dari sisi kekuatan. Yang ketiga dari sisi kekuatan. Wa ammal quwah. Fa idza kana al-asabatu fi jihatin wahidah wa manzilatin wahidatin. Kalau adapun dari sisi al-quwah, dari sisi kekuatan, yakni apabila asobah dari satu arah dan dari satu kedudukan. Nah, sama-sama dari furu'ul ab misalnya. Sama-sama dari furu'ul ab. Yakni sama-sama saudara. Barakallahu fikum. Sama-sama saudara, arahnya sama dari furu'ul ab. Dan juga posisinya juga sama. Sama-sama saudara. Nah, antara dia dengan al-mayyit wasithahnya sama. Sama jumlahnya dan juga dari silsilah nasabnya juga bertemu pada orang yang sama, yakni bertemu pada ayah misalnya. Quddimal aqwa sillatan, maka yang didahulukan adalah yang paling kuat hubungannya dengan al-mayyit, yakni wa huwa man yudli bil abawaini, yakni yaitu orang yang memiliki hubungan dengan kedua orang tua sekaligus itu lebih didahulukan daripada orang yang saudara yang memiliki hubungan dengan al-mayyit dengan satu orang tua saja. Nah, wala yatasawwaru taqdim bil quwa illa fi jihati furu'il ubuwah. Dari sisi kekuatan ini tidak akan bisa tergambarkan mana yang lebih didahulukan kecuali pada arah cabang dari ayah, yakni antara saudara kandung dengan saudara seayah. Saudara kandung hubungannya dengan al-mayyit terjalin dari dua orang tua, dari ayah dan ibu. Orang tuanya sama, dua-dua orang tuanya sama, ayahnya sama, ibunya sama. Dengan saudara seayah hubungannya dengan al-mayyit dari satu orang tua saja, yakni ayah saja. Mana yang didahulukan? Tentunya akhun syakik, saudara naam seayah dan seibu. Ilahuna darsuna, sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.